anjuran di sini adalah sangat dianjurkan untuk berkata yang baik. Dan maksud berkata yang baik adalah berkata-kata yang tidak termasuk daripada melaknat, mencaci, berkata kasar, berkata kotor, dan semisalnya. Ya, ini maksud dari berkata yang baik, yaitu berkata yang tidak maksud masuk ke dalamnya melaknat, mencaci, berkata kotor, atau berkata kasar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishil badhi." Artinya, seorang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, dan berkata keji. Empat sifat itu. Ta'an, ta'an itu artinya mencaci, ya, mencaci. La'an artinya suka melaknat. Al-fahish artinya berkata keji. Al-badhi berkata kasar, ya, berkata kasar. Nah, itulah yang disebut dengan tibil kalam, berkata yang baik selain empat perkataan tersebut. Dan ini termasuk manajemen lisan, yaitu manajemen lisan itu cuma ada dua. Jika Anda ingin lisan Anda terjaga, dan ingat lisan itu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasun nara al-ajwafan." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu dua rongga. Yang pertama al-famu, yang kedua al-farju. Mulut dengan kemaluan. Dua rongga tadi. Itu kebanyakan manusia masuk dengannya ke dalam neraka. Makanya salah satu kiat manajemen lisan di dalam Islam, ya, adalah berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Ini dua manajemen lisan. Ingin lisan Anda terjaga, katakan dua hal ini, atau kerjakan dua hal ini pada lisan Anda, yaitu berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, lebih baik diam. Lalu Ustaz, kalau bergaya, kalau mahalabiyu, kalau ingin hura-hura, ingin, ya, ingin kita sedikit-sedikit untuk merendahkan suasana yang begitu panas mungkin, atau ingin menghabiskan waktu. Maka jawabannya, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Salihin mengatakan bahwa al-aslu fil kalam as-samt, asal hukum di dalam berbicara itu diam. Illa fima dalla alaihi minal khair, kecuali yang menunjukkan kepada kebaikan. Kecuali yang menunjukkan kepada kebaikan. Fa idza stawa, ya, jika sama perkataan itu tidak menunjukkan kepada pahala atau tidak menunjukkan kepada dosa, dia perkataan yang mubah, perkataan yang halal, boleh gitu loh, ya. Maka al-aula as-samtu minhu, lebih baik diam darinya. Kenapa kata beliau? Li'annahu qad yajurru ghaliban ilal muharram. Karena kadang-kadang perkataan yang boleh tadi itu kebanyakan sesuai dengan kebiasaan manusia, kata beliau, itu mendorong, menarik kepada hal yang haram. Menarik kepada hal yang haram. Nah, ini perhatikan, ya. Jadi manajemen lisan itu cuma ada dua. Yang pertama berkata yang baik, kalau tidak mendingan diam. Kadang-kadang kalau kebanyakan yang mubah-mubah, apalagi sampai dibumbu-bumbui, dan itu kita merasakan sendiri, pasti nanti masuknya kepada perkataan keji kah, perkataan ghibah kah, perkataan yang tidak senonoh dikatakan oleh seorang muslim kah, pasti seperti itu. Ya, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, anjuran untuk berkata yang baik, dan ini salah satu manajemen lisan, berkata yang baik. Yang kedua manajemen lisan atau diam kalau tidak baik, ya. Dan subhanallah, saya pribadi kalau berhadapan dengan orang yang suka diam itu, saya lebih menghormati dibandingkan orang yang suka, bukan lebih menghormati, maksud saya lebih susah berkomunikasinya gitu ya. Diam, kita akhirnya juga diam, tidak untuk berhadapan dengan orang-orang seperti itu butuh dari mana masuknya, ataupun perlu cara yang begitu halus, karena takut bahwasanya menyakiti hatinya, karena dia sendiri orang pendiam. Dan pendiam ini salah satu nikmat dari Allah. Bagi siapa yang memiliki sifat pendiam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kada bepandir kecuali ditakuni. Ya. Ini nikmat sebenarnya dari Allah, tapi kadang-kadang perkara seperti ini perlu dijauhi. Kapan? Ketika kita memerintahkan kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran, sehingga nanti tidak muncul sikap cuek yang tidak benar. Saya pernah mengatakan EGP, emang gua pikirin, itu bukan dari Islam. Ya, terserah sidin jigin sudah, itu bukan dari Islam. Ya, akan tetapi kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, nasihat untuk siapa? Lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Untuk Allah, nasihat untuk Allah artinya dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nasihat untuk Rasulullah artinya dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Dan nasihat untuk para pemimpin kaum beriman artinya dengan memberikan nasihat kepadanya. Dan nasihat untuk orang-orang awam dari kaum muslim, rakyat biasa. Maka ini harus saling nasihat. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim, para sahabat Nabi yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu baiat mereka adalah wan nusha ala kulli muslim, dan saling menasihati atas setiap orang beriman, atas setiap muslim. Jadi nasihat itu, ya sekali lagi, kalau seandainya kita berbicara perkataan yang baik, lebih baik diam daripada tidak bisa berbicara yang baik. Akan tetapi kebanyakan diam juga keliru. Kenapa? Karena nanti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, emang gua pikirin, emang saya urusin, bukan urusan saya. Nah, ini termasuk sifat yang tidak baik dari seorang muslim. Yang paling baik adalah berkata baik, kalau tidak bisa diam. Kemudian yang kedua, talaqatul wajhi 'indal liqa. Artinya bermuka ceria ketika bertemu dengan saudara. Ya, tidak bermuka masam, tidak bermuka kecut, ataupun tidak bermuka tidak bersahabat dengan saudara muslim. Dan ini secara umum ya, Pak ya. Ya, ibu-ibu sekalian, meskipun kita berhadapan dengan kawan-kawan mungkin yang di luar kaum muslim, yang di luar kajian, ya. Kekeliruan sebagian orang yang sudah mengaji, kadang-kadang ketika bertemu dengan orang langsung dilihat dari bawah. Oh, kalau seandainya celananya masih di bawah dua mata kaki, ya, bepandirnya biasa-biasa aja. Kalau seandainya tidak berjenggot, bepandirnya kadang-kadang kita tidak menghormati. Jangan seperti itu. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia ada alasan terpaksa, mungkin dia, dan macam-macam sebabnya. Ya, kalau seandainya kita sudah berbicara, kemudian kita sudah masuk dengan teman tersebut, baru kita nasihati nantinya. Akan tetapi dari awal kita tidak memberikan wajah yang ceria, ini termasuk daripada kekeliruan dalam bergaul. Ayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala Allah taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Al-Hijr ayat 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid" artinya rendahkan, "janahaka" sayapmu untuk kaum beriman. Maksud daripada merendahkan sayap itu adalah kita hendaknya senantiasa merendah hati, ya, di dalam bergaul kita dengan orang beriman. Ada perkataan Imam Syafi'i yang menarik agar kita bisa rendah hati. Di antaranya yaitu beliau mengatakan, kalau Anda bertemu dengan orang yang lebih tua dari Anda, maka pikirkanlah bahwasanya pahalanya lebih banyak dari saya. Misalkan bertemu dengan orang tua yang lebih tua umurnya dari kita, maka kita berkata dalam hati kita, subhanallah, ini orang lebih banyak pahalanya daripada saya. Maka kita tidak akan pernah menyombongkan diri di hadapannya. Yang kedua, kalau kita bertemu dengan orang yang lebih rendah umurnya dari kita, maka kita katakan, subhanallah, dosanya ini orang lebih sedikit. Dosanya lebih sedikit, ya. Kemudian kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sepantaran, orang-orang yang teman sejawat, maka bagaimana? Subhanallah, orang ini amalan rahasianya dibandingkan saya lebih banyak. Nah, ini termasuk daripada cara-cara untuk menjadikan seseorang merendah hati di hadapan kaum beriman. Dan ini sifat orang beriman, ya. Waqfid janahaka lil mu'minin. Ya, waqfid janahaka lil mu'minin. Artinya, rendahkanlah sayapmu untuk kaum beriman. Dalam ayat yang lain, Imam Nawawi menyebutkan, wa qala ta'ala walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Surat Ali Imran ayat 159. Jikalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam faddan, faddan itu keras, ya, atau faddan itu suaranya keras, suaranya lantang, suaranya tinggi. Ghalidhal qalbi, hatinya keras. Lam faddu min haulik, maka orang-orang akan menjauh darimu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat dengannya. Dan ini salah satu hal yang Anda bisa lakukan ketika Anda bermuamalah. Ya. Ketika kita bermuamalah, yaitu tidak boleh keras perkataannya, kasar. Dan yang kedua, keras hatinya, susah untuk menerima nasihat. Ini dua hal ini, ya, susah untuk menerima nasihat. Dan Rasulullah SAW membuktikan bahwasanya beliau bukan orang yang faddan. Faddan itu adalah orang yang buruk perkataannya, kasar perkataannya. Tidak pernah Rasulullah SAW melaknat, tidak pernah Rasulullah SAW mencaci. Ya, maka ini termasuk dari sifat orang beriman. Fadhlan ghalidhal qalbi. Dan kadang-kadang para ikhwah sekalian, kita itu tidak merasa bahwasanya perkataan kita itu kasar. Ya, kadang-kadang kita tidak merasa perkataan kita itu apa? Kasar. Nah, agar hal itu kita bisa jaga, caranya bagaimana? Caranya mudah. Yaitu kita kembalikan kepada diri kita. Maksudnya apa? Kalau seandainya saya berkata seperti ini, kira-kira kalau saya dikatain oleh orang seperti ini, apakah saya terima atau tidak? Kembalikan diri kita. Bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Hendaknya engkau gauli manusia sesuai dengan apa yang engkau ingin orang bergaul denganmu. Gauli manusia dengan seperti itu. Artinya, kalau kita tidak ingin orang mengatakan seperti ini kepada kita, maka jangan katakan seperti ini kepada orang lain. Kalau kita tidak ingin orang berdusta kepada kita, maka jangan kita berdusta kepada orang lain. Itu contohnya. Kalau kita tidak ingin berkata yang buruk kepada orang, dikatakan buruk oleh orang lain, maka jangan kita berkata yang buruk kepada orang lain. Nah, ini cara agar kita mengetahui mana standar faddan. Faddan itu berkata yang buruk. ya, berkata yang kasar, berkata yang keras, ya. Apakah ini keras atau tidak? Karena sebagian orang tidak menyadari, wah, saya tadi tidak berkata keras kok, biasa saja. Maka yang mendengarkan bukan Anda, yang merasakan kan bukan Anda, akan tetapi orang yang mendengarnya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, amalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Hendaknya engkau menggauli manusia dengan sesuatu yang engkau ingin digauli oleh manusia dengannya. Kalau kita tidak ingin didustai oleh orang, maka jangan kita berdusta. Kalau kita tidak ingin dikatai kasar oleh orang, jangan kita berkata kasar. Nah, untuk standarisasi kasar ini bagaimana? Nah, kita kembalikan kepada diri kita. Kira-kira kalau saya berkata seperti ini, saya marah enggak ya? Kalau dikatain oleh orang lain. Nah, begitu caranya. Dan itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waliyati ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilai." Hendaklah seseorang menggauli manusia dengan sesuatu yang ia ingin digauli dengannya. Begitu ya. Bisa dipahami ya, Pak? Kemudian ghalidhal qalbi. Ghalidhal qalbi di sini adalah artinya keras hatinya. Lam fadhu min haulik. Maka niscaya orang-orang akan menjauh darimu. Ini berarti sifat seorang dai, sifat seorang pendakwah, sifat seorang orang tua yang ingin berdakwah kepada anak istrinya, sifat seorang kakak yang ingin berdakwah kepada adiknya, ya. Sama seperti ini. Tidak boleh keras, kasar perkataannya. Yang kedua, hatinya harus lembut. Ya, hatinya harus apa? Harus lembut. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian kita ambil hadis yang ke-693. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala. Adi bin Hatim. Jadi Adi itu bahasa Arab dan itu nama sahabat, Adi. Dan nama saya dulu Adi. Adi Hermawan. Sampai umur 13 tahun. Diganti dari mulai situ sampai sekarang Ahmad Zainuddin. Mungkin umur 40 tahun kita berganti pula ngaran. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Nah, ini hadis luar biasa. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, muttafaqun alaihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentengilah diri kalian dari api neraka, walau bi syiqqi tamrah, walaupun dengan setengah kurma. Bisyiqqi tamrah, syiqqun itu artinya nisf, ya, setengah kurma. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati sesuatu yang ia bisa sedekahkan dengannya, fabi kalimatin thayyibah, maka kalau begitu dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dulu makna hadis ini. Ittaqun nar. Ittaqu artinya adalah jauhi. Jauhilah neraka. Ya, bentengi diri kalian dari api neraka. Makanya takwa itu definisinya adalah anta ja'ala bainaka wa baina adzabilah wiqayah. Itu takwa. Takwa definisinya adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan siksa Allah benteng. Itu takwa. Apa saja yang bisa membuat kita terbentengi dari api neraka, itu takwa. Ya, itu takwa. Apa saja yang membuat diri kita terbentengi dari api neraka, maka itu adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ittaqun nar artinya bentengi diri kalian dari api neraka. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, kalau mendengar neraka, apa Pak? Jangan pernah terbesit kecuali tempat siksa yang paling berat, yang paling pedih. Kalau mendengar neraka, jangan pernah terbesit kecuali itu, tempat siksa yang paling berat. paling pedih, paling sadis siksanya. Ya. Dan sudah saya sebutkan beberapa kali, tempat siksa yang paling buruk neraka dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, siksanya tidak pernah apa? Ringan. Ya, semakin hari semakin berat. Yang kedua, yang disiksa tidak pernah mati. Yang ketiga, tempat siksanya paling buruk. Ya, tempat siksanya paling buruk. Ini kalau mendengar neraka selalu seperti itu. Agar di dalam diri kita benar-benar terpatri dan termotivasi akhirnya. Entah itu menjauhi larangan atau mengerjakan ketaatan. Walau bisyiqqi tamrah. Meskipun dengan setengah kurma. Maksudnya apa? Bersedekah dengan setengah kurma. Satu kilo kurma ada yang 25 real. Ada yang 35 real. 25 real berapa di Indonesia kan? Dirupiahkan. Hah? Kalau 1 realnya 2.500. Hah? 625.000. 25.000. Kalau seandainya itu 1 kilo. 1 kilo kira-kira ratusan. Ini setengah kurma. Mungkin tidak sampai 1 rupiah. Ya, setengah biji kurma. Setengah biji kurma. Artinya, nah, di sini nanti kita ambil pelajaran. Walaupun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Kemudian bahkan kata Rasulullah SAW, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati sesuatu yang dia gunakan untuk bersedekah, fabi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik di sini bisa mungkin amar ma'ruf, bisa mungkin nahi mungkar, bisa mungkin berbentuk nasihat, fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah jangan pernah remehkan amalan kecil. Amalan remeh mungkin itu pintu terbesar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang bersedekah setiap harinya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah, karena dia mungkin melihat di pasar, ternyata Pak ke pasar itu uyuh lah. Maka harus lebih sayang kepada istri. Terutama ke pasar yang berada di Indonesia, itu ternyata uyuh. Maka harus lebih sayang kepada istri. Nah, mungkin dia di pasar melihat seorang yang apa namanya, minta-minta di situ dan memang sangat membutuhkan. Akhirnya dia beri. Dia berharap dari situ pahala. Atau ada kenalan dia, ibu-ibu yang sudah tua renta, tidak ada yang mengurusnya, dia kasih setiap bulan kah, setiap ini kah. Dia berharap pahala dari situ. Maka itu ya bisa menjadi pintu yang sangat kuat untuk membentengi dia dari api neraka, atau pintu yang sangat lebar untuk memasukkan dia ke dalam surga. Ya, jangan pernah remehkan amalan kecil, barengi dengan keikhlasan, maka mungkin itu adalah pintu terbesar seseorang masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Jangan pernah remehkan amalan kecil. Karena kenapa? Karena di sini kan Rasulullah SAW menyatakan walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya setengah biji kurma. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil, bersedekah itu bukan hanya untuk orang-orang yang luaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi semakin sempit rezeki kita kemudian kita bersedekah, semakin kita tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau ada orang gajinya puluhan juta per bulan, dia bersedekah 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu per bulan, biasa aja. Karena kenapa? Gajinya puluhan juta. Bahkan mungkin ada orang yang gajinya setiap bulan sampai nisab. Itu biasa aja. Tapi kalau seandainya ada orang yang pas-pasan Tapi dengan kepas-pasannya itu dia masih menyisihkan untuk bersedekah. Ini yang luar biasa. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ayyus sadaqati a'zam, sedekah apa yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, juhdun muqil, sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh dengan usaha dan penuh dengan kesedikitan harta. Ya, penuh dengan kesedikitan harta. Dia sedikit, dia juga perlu. Akan tetapi dia masih menyisihkan untuknya. Maka ini luar biasa. Bukankah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kamu menyisihkan, mensedekahkan yang kamu cintai. Nah, ini sulitnya, Pak. Sebagian orang kadang-kadang kalau zakat fitrah contohnya, ya mencari beras yang paling murah. Beras Raskin. Ya. Padahal dia makan rojo lele, pandan wangi misalkan. Harusnya lebih dari itu. Mimma tuhibbun, dari apa yang kalian cintai. Ibu-ibu misalkan bawa tas ke pengajian, kemudian ibu-ibu yang lain, "Uma bagusnya tas pian, Bu." Itu sunahnya kasih tuh. Ya. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memakai surban kemudian diminta oleh sahabat, beliau kasih. Makanya jangan bawa tas baik-baik ke pengajian. Kalau pina ada yang meminta. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan ini juga perhatian kepada bapak ibu, bapak-bapak terutama para suami. Seorang perempuan itu tidak lepas dari tas. Maka ya, asal tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan, tidak mengapa mereka beli tas. Kadang beli tas, kadang beli tas, karena mereka tidak lepas dari tas. Itulah sudah, kalau yang tidak wajar laki-laki bawa tas. Bawa tas maksudnya seperti seorang ibu-ibu. Kalau untuk tas-tas pengajian tidak jadi masalah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan pelajaran yang kedua, yaitu agar kita yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwasanya bersedekah bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya saja, bukan. Yang tak, semakin dia membutuhkan, semakin dia jalankan di jalan Allah, semakin itu pula besar, tinggi derajat kualitas sedekahnya. Saya katakan tadi, orang yang gajinya puluhan juta per bulannya, dia bersedekah sebulan 100 ribu, ya, 200 ribu, itu biasa. Kenapa? Karena memang dia mampu untuk itu. Yang luar biasa adalah dalam ketersempitan. Lihat, Rasulullah SAW menyebutkan 4 hal. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsal faqra wa ta'mul ghina. Kapan sedekah itu tinggi kualitasnya? Kita kan, saya sering mengatakan, konsep ibadah dalam Islam itu, saya sudah bersedekah, selesai. Enggak. Bukan itu. Konsep ibadah dalam Islam itu bagaimana sedekah kita berkualitas tinggi, pahala besar. Dan itu keistimewaan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, umurnya pendek, pahalanya banyak. Itu keistimewaan. Nah, diantaranya seperti ini, bersedekah dengan mencari kualitas yang tinggi. Yaitu bersedekah dalam keadaan sehat. Orang sehat itu biasanya ingin makan apa saja, ingin kemana-mana. Itu orang sehat. Syahih, ya, mempunyai rasa sifat bakhil di dalam dirinya. Takut miskin, ingin kaya. Kaya begitu dalam hati kita, kita sedekah. Oh, luar biasa. Dan yakin, itu pasti diganti oleh Allah. Jangan di dunia, jangan di akhirat. Di dunia sudah diganti oleh Allah. Bahkan jangankan kita menyerahkan, sebelum menyerahkan baru niat sudah diganti. Ini mujarab bagi yang mencobanya. Makanya jangan lupakan kerabat-kerabat Anda. Perhatikan kerabat-kerabat yang mereka mungkin jauh dari kita tapi sangat membutuhkan. Ya. Ini lebih utama untuk mereka, untuk disedekahi. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk bersedekah walau setengah biji kurma tadi, maka hendaklah dengan perkataan yang baik. Nah, ini di sini anjurannya. Ya. Ini menunjukkan pelajaran yang ketiga, bersedekah bukan hanya dengan harta. Bersedekah bukan hanya dengan harta. Bahkan bersedekah kita bisa lakukan dengan dua sholat sunnah, dua rakaat sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya pada manusia itu ada ruas-ruas, ya, ruas-ruas tulang yang berjumlah 360. Nah, itu bisa kita, dan itu wajib kita sedekahi setiap harinya. Salah satu yang kita bisa lakukan untuk bersedekah atas ruas-ruas tulang kita dengan mengerjakan sholat duha. Ya, sholat duha. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis setelahnya, hadis yang ke-694, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Artinya, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran yang namanya sedekah itu bukan hanya dengan apa? Dengan harta. Hadis yang ke-695, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Rawahu Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepadaku, "La tahqiranna." Lihat di sini ada nunut taukid. Saya sering mengucapkan nunut taukid itu begini. Ini namanya nunut taukid, ya. La tahqiranna. Tahqiranna. Nah, ini nun yang ada tasdidnya itu namanya nun taukid. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan pernah sekali-kali. Ya, jangan sekali-kali. Itu untuk penekanan. Minal ma'rufi syai'an. Ya. Dalam kebaikan sedikit pun. Syai'an di sini dalam bentuk nakirah. Syai'an. Ya. Dalam bentuk apa? Nakirah. Sesuatu apapun, kebaikan apapun. Baik dengan harta, baik dengan kelakuan, dengan ucapan. Jangan pernah meremehkan. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan, walau antal ka akhaka biwajhin taliq, meskipun bertemu dengan saudaramu dengan muka yang tersenyum, berseri-seri, ya, seperti itu. Ini termasuk amalan baik. Apa susahnya kita bertemu dengan saudara kita dengan muka tersenyum-senyum, meskipun baru dimarahin oleh bini misalkan. Ya, susah itu, ya. Biasanya terbawa-bawa. Nah, ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk kebaikan dan adab seorang muslim. Anjuran untuk berkata baik dan bermuka berseri-seri tersenyum ketika bertemu dengan saudara muslim lainnya. Demikian, wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya di luar materi, tidak apa-apa, silakan. Ada pertanyaan? Ustaz, yang ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang muka tersenyum pada saat kita memberikan salam, yang memberikan salam itu cuek kepada kita, bagaimana sikap kita? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi malam sampai hari ini masih hujan, apakah kita disunahkan sholat di rumah atau bagaimana, Ustaz, yang sore itu? Ya, nanti kalau seandainya kita zuhur masih hujan, maka mungkin bisa dijamak nanti. Zuhurnya, asarnya bisa dijamak. Ala, karena ada hadis dari Abdullah bin Abbas, ala sallu fir rihal, kalau seandainya hujan, ya, hendaknya kalian sholat di rumah-rumah kalian. Dan biasanya Rasulullah SAW menjamak sholat, yaitu kalau hujan maka beliau jamak sholat zuhur dan sholat asar. Begitu juga kalau maghrib hujan, maka beliau jamak sholat maghrib dan sholat isya. Tapi yang mempunyai wewenang itu adalah imam ratib, imam yang merupakan biasa dari dari masjid tersebut. Itu mempunyai wewenang dia. Dan tidak perlu untuk menunggu izin dari pemerintah. Dalam artian, hal yang seperti ini adalah ijtihad ataupun keputusan pada imam yang memimpin sholat di masjid tersebut. Cuma harus dijelaskan kepada kaum muslim agar tidak menjadi polemik di tengah-tengah kaum muslim. Ditakutkan nanti menjadi kegaduhan dan yang semisalnya. Adapun untuk sholat di rumah, ya tidak mengapa. Karena salah satu yang menjadikan seseorang tidak bisa menghadiri sholat berjamaah adalah hujan, angin yang sangat kencang, kemudian hal-hal yang lain, sakit yang menjadikan seseorang akhirnya tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah. Kalau seandainya ada alat transportasi, maka kita menggunakan alat transportasi tersebut. Ya, yang tidak, yang kita bicarakan ini secara umum, seseorang berjalan dari rumahnya dan dia tidak mampu untuk karena hujan. Sedangkan ada alat-alat yang bisa dia gunakan, alat transportasi mobil misalkan, motor pun agak sulit kalau seandainya tidak memakai jas hujan. Jadi dilihat ilatnya, ilatnya adalah apakah menyulitkan atau tidak. Wallahu a'lam. Kemudian kalau ada orang kita memberikan salam kepada orang lain, kemudian dia tidak menjawab salam, tidak mengapa, selesai saja. Ya, mungkin dia sedang sibuk atau mungkin dia lagi berpikir dengan pikiran yang lain. Akan tetapi kalau seandainya kita bisa nasihati, maka nasihati. Ya, wallahu a'lam. Dari BBM, Ustaz. Dari Fauzian. Begini Ustaz, kalau misalkan saya mempunyai modal, terus saya tanamkan di suatu perusahaan tertentu, saya tidak ikut bekerja, tapi saya dapat penghasilan dari perusahaan tersebut, itu bagaimana hukumnya menurut syariat? Ya boleh saja investor kepada sebuah perusahaan, asalkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, perusahaannya bergerak pada pekerjaan yang halal, barang-barangnya pun halal. Ya. Yang kedua, keuntungan yang diambil, bagi-bagi keuntungan itu berdasarkan hasil keuntungan, bukan berdasarkan modal yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Misalkan modal saya 50 juta pada perusahaan tersebut, maka karena modalnya 50 juta, maka hitung-hitungannya adalah sekian persen dari modal setiap bulannya mendapatkan keuntungan. Ini tidak benar, ini tidak boleh seperti ini. Tetapi mendapatkan sekian persen dari keuntungan setiap bulannya. Kalau seandainya untung, berarti untung sama untung, rugi sama rugi. Itu sistem apa namanya? Sistem murabaha. Ya, sistem murabaha. Artinya untung sama untung, rugi sama rugi. Kalau seandainya saya pemodal, kemudian Bapak adalah penjalan modal, maka nanti kita deal-deal dari keuntungan berapa kita dapat. Dari keuntungan berapa saya dapat sebagai pemodal dan berapa saya dapat sebagai Bapak dapat sebagai penjalan modal. Apakah 50-50, apakah 60-40, apakah 30-70, sesuai dengan kesepakatan. Tetapi intinya dari hasil keuntungan, bukan dari modal. Wallahu a'lam. Dan satu lagi syaratnya yang tadi di awal saya katakan, bahwa tidak diperbolehkan pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang yang haram atau pada jasa yang haram. Wallahu a'lam. Ya, dari SMS 087739500 sekian sekian sekian, dari Pandeglang Banten, pertanyaan saya, apa yang dimaksud cinta sejati? Apakah cinta sejati sampai terpisahkan oleh ajal dipanggil ilahi? Lalu bagaimana dengan perkataan hidupku mengabdi pada Allah, berbakti pada suami, termasuk musyrikkah saya? Mohon penjelasannya. Iya. Cinta sejati maksudnya adalah seseorang menjaga amanah pada pernikahannya. Dalam artian dia tidak melakukan penyelewengan, perzinahan, ataupun syahwat-syahwat yang diharamkan lainnya. Akan tetapi kalau seandainya seorang suami tersebut melihat dirinya ingin melakukan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan poligami misalkan, maka ini bukan berarti dia tidak cinta sejati, ya, bukan berarti tidak cinta sejati. Bahkan itu lebih sejati daripada yang cuma satu. Kenapa? Karena dia benar-benar ingin menjaga kesucian dirinya, kesucian kemaluannya. Akhirnya dia menikah. Kalau seandainya dia tidak ingin menjaga kesucian dirinya, kemudian kesucian kemaluannya, dia akan main wanita idaman lain. Ya, wanita-wanita dia akan main ke tempat-tempat seks komersial. Ini tidak cinta suci. Jadi cinta suci di sini maksudnya adalah seseorang menjaga amanah dalam pernikahannya, yaitu setiap kali melihat wanita yang bukan mahram ditundukkan pandangannya, setiap kali yang hal-hal yang berhubungan dengan syahwat yang diharamkan dia jauhi. Ini namanya menjaga kesucian. Adapun seseorang ini melaksanakan syariat Islam, maka itu tidak mengapa dan tidak merusak akan kesucian cintanya. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, adapun perkataan tadi saya beribadah kepada Allah dan bakti kepada suami, maka tidak mengapa. Ini tidak mengurangi dari penghambaan diri dia kepada Allah. Karena ketaatan kepada suami itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh taat pada suami kecuali di dalam kebaikan. Yang kedua, tidak boleh taat kepada suami dalam perihal menggugurkan kewajiban terhadap Allah. Itu dua sifat taat kepada suami. Dan begitulah konsep taat seorang makhluk kepada makhluk lainnya. Ya, konsep seorang makhluk kepada makhluk lainnya. Yaitu dia tidak boleh taat dalam kemaksiat. Yang kedua, tidak boleh taat di dalam perihal menggugurkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Adapun perihal menggugurkan kewajiban, maka tidak boleh. Kenapa? Karena hak Allah lebih harus kita dahulukan dibandingkan hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di bulan Ramadan sang suami ingin dimintai dilayani oleh istrinya, maka dia berhak untuk menolak. Dan itu bukan kedurhakaan terhadap suami. Ya. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan perintah Allah dan perintah manusia. Otomatis harus didahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban terhadap Allah harus didahulukan dibandingkan kewajiban terhadap manusia. Wallahu a'lam. Dari Pak Herman, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana perkataan kita, misalnya laknatullah rofidoh, apakah termasuk perkataan yang buruk? Jazakallah khair. Iya. Sebenarnya hukum melaknat orang-orang rafidhah secara umum tidak mengapa. Akan tetapi, ya, lebih baik kita untuk di saat-saat seperti ini kita menjelaskan kepada mereka bahwasanya Islam bukan agama yang suka mencela, Islam bukan agama yang suka mencaci. Tidak mengapa sebenarnya kita melaknat mereka. Karena Rasulullah SAW pernah melaknat, dalam hadis-hadisnya melaknat orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Bahkan melaknat pelaku-pelaku maksiat secara umum. Yang tidak boleh itu adalah melaknat person seseorang. Semoga si fulan dilaknat oleh Allah. Mungkin saja dia sebelum meninggalnya diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperbolehkan. Adapun melaknat secara sifat umum tidak mengapa. Cuma sekarang maslahatnya, kebaikannya apakah masuk ke dalam kaum muslim atau tidak? Ataukah malah mendatangkan mudarat? Semakin dilaknat semakin para sahabat Nabi dihina misalkan. Semakin dilaknat orang-orang Rafidhah semakin menghina Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini nanti ya berpengaruh kepada tata cara berdakwah kita. Untuk saat sekarang saya melihatnya kepada kaum muslim agar menjelaskan akidah yang benar, sehingga orang-orang yang terpengaruh dengan akidah Syiah Rafidhah mereka kembali kepada Islam mereka kembali kepada ajaran Islam yang murni yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para kerabatnya. Ya, tidak perlu kita ikut-ikutan melaknat. Biar saja mereka melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Aisyah. Ini salah satu hikmahnya agar pahala Aisyah dan para sahabat yang lain sampai sekarang mengalir. Ini salah satu hikmahnya. Biarkan saja. Kita jangan pernah ikut-ikutan terhadap mereka. Karena tadi, lisan kita terjaga dari laknat. Kita tidak dididik dengan suka melaknat. Beda dengan orang-orang Syiah Rafidhah di pengajian-pengajian mereka. Dan ini sudah rahasia umum. Mereka tidak bisa mengelak dalam hal ini. Pengajian-pengajian mereka yang ada cuma melaknat Abu Bakar, Umar, melaknat Aisyah, melaknat Abu Hurairah, melaknat sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, bahkan sampai mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ya, bukannya mereka membela Rasulullah dan para kerabatnya Ahlul Bait, akan tetapi sebenarnya mereka mencela Rasulullah dan Ahlul Bait. Ini orang-orang Syiah Rafidhah dan kita tidak boleh mengikuti mereka dalam perihal melaknat. Kita jelaskan kepada mereka agama yang hak itu seperti ini. Ini agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, Ustaz, yang pengen saya pertanyakan, mana lebih utamanya bersedekah kepada orang tua, misalkan wanita tua, janda, cacat, kan, tidak bisa mencari makan sendiri, sedangkan itu berdekatan dengan rumah kita dan dengan ibu kita sendiri, lebih utama mana, Ustaz? Sedangkan ibu kita sendiri tadi dia masih dalam keadaan normal, bisa berjalan, seperti itu. Iya. Bagus pertanyaannya, maka jawabannya adalah tetap ke ibu kita. Di sini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbicara, bukan perasaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskin shadaqah, was-shadaqatu 'ala dzirrahim shadaqatun wasilah." Bersedekah kepada orang miskin itu dianggap sebagai pahala sedekah. Dan bersedekah kepada orang yang mempunyai kekerabatan, hubungan kerahiman, maka dia adalah mendapatkan dua pahala sedekah. Menyambung tali silaturahim dengan bersedekah. Cuma di sini perlu diperhatikan, bukan berarti kepada ketika kita bersedekah kepada ibu kita kemudian kita tidak memperhatikan yang tadi, wanita yang cacat, janda, tua, ya, kemudian tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan. Bukan kita biarkan, tidak. Tetap kita kasih kepada ibu kita, kita juga sisihkan kadang-kadang kepada si fulanah tersebut. Cuma kalau ingin diprioritaskan, artinya mana yang lebih dahulu, tentunya ibu kita. Di samping dia bakti kepada orang tua, dia menyambung hubungan rahim kepada kerabat, ya seperti itu. Nah, itulah indahnya Islam itu selalu segala perbuatannya selalu didasari dengan dalil. Apa dalilnya? Kalau ada dalilnya kita lakukan. Kalau tidak, maka asal hukumnya kembali kepada mana yang lebih bermanfaat. Itu yang Allahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.